Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala: ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah ta'ala masih dalam pembahasan barakah fikum yang sebelumnya, pada bab yang sebelumnya barakah fikum. Tayyib, sekarang kita masuk hadis yang berikutnya. Berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wajada Umar hullata istabraqin fa'ata bihan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala: ishtari hadihi walbasha indal jumu'ah aw hina taqaddumi alaika alwufudu atau aw hina taqaddama alaika alwufudu. Kata Abdullah bin Umar, Umar Ibn Khattab, yakni ayah beliau, mendapati baju yang terbuat dari kain sutra, lalu baju tersebut dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lantas menyatakan: ishtari hadhihi, belilah baju ini, walbasha indal jumu'ah, dan pakailah pada hari Jumat, aw hina taqaddama alaikal wufud, atau ketika utusan-utusan itu datang kepadamu. Faqala alaihi salatu wassalam: innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menimpali permintaan Umar Ibn Khattab dengan menyatakan orang yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Yakni memakai pakaian sutra. Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihulal fa arsala ila Umar bihullah wa ila Usamah bihullah wa ila Ali bihullah. Faqala Umar: ya Rasulullah, arsalta biha ila ilayya laqad sami'tuka taqul fiha ma qulta. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tabi'uha au taqdi biha hajataka. Barakallahu fikum. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beberapa hari kemudian, barakallahu fikum, beliau membawa menghadiahkan beberapa helai dari pakaian tersebut, kemudian beliau mengirimnya kepada Umar bin Khattab satu helai, kemudian kepada Usamah satu helai, dan kepada Ali bin Abi Thalib satu helai. Barakallahu fikum. Maka ketika Umar diberi satu helai kain sutra tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, wahai Rasulullah, engkau mengirimkan satu pakaian, satu helai kepada saya, padahal sungguh saya pernah mendengar engkau berkata apa yang pernah engkau katakan tentang baju ini. Maka Nabi menjawab, tapi engkau bisa menjualnya, au taqdi biha hajataka, atau engkau menggunakan untuk memenuhi kebutuhanmu. Yakni barakallahu fikum, selain dipakai. Ya. Selain dipakai, barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini, barakallahu fikum, ada beberapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama, haramnya sutra bagi laki-laki. Hal ini nampak pada ucapan Nabi, sabda beliau kepada Umar bin Khattab ketika beliau ditawari sutra. Barakallahu fikum. Beliau menyatakan, innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Ini adalah pakaian bagi orang yang tidak, atau innama yalbisuha man la khalaqa lahu fil akhirah. Orang yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, la talbasu al-harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Janganlah kalian mengenakan sutra, karena barang siapa yang mengenakan sutra di dunia, maka dia tidak akan mengenakannya di akhirat. Ini untuk laki-laki. Adapun sutra untuk wanita itu diperbolehkan, barakallahu fikum. Namun dikecualikan, sutra boleh dipakai untuk laki-laki apabila dalam rangka untuk terapi penyakit kulit, di saat kulit sangat sensitif dengan kain apapun, maka saat itulah diperbolehkan memakai sutra, dikarenakan sangat halus, lembut, dan tidak madorot pada kulit, barakallahu fikum, saat memakainya. Ini kalau memang penyakit kulitnya parah, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, anjuran berhias pada sholat Id, sholat Jumat, dan saat menerima tamu. termasuk juga padanya berkunjung. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang diinginkan oleh Umar Ibn Khattab dengan kain sutra yang diberikan kepada Nabi supaya dipakai untuk Jumatan, ya, atau ketika menerima tamu, ya, delegasi-delegasi, barakallahu fikum. Yang diingkari oleh Nabi bukanlah, barakallahu fikum, sikap Umar dalam penempatan pakaian sutra atau pakaian yang bagus, namun yang diingkari oleh Nabi adalah jenis pakaiannya. Oleh karena itu, dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbagus, yang paling indah yang dimilikinya, terlebih lagi pakaian warna putih ketika sholat Jumat. Ya, dan tidak harus baru, yang penting barakallahu fikum bersih, ya, nadhifan maghsulan, bersih dan dicuci, barakallahu fikum. Hal ini berdasarkan keumuman surat Al-A'raf ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali memasuki masjid, ketika hendak sholat. Maka umum sholat Jumat terkhusus, ya, ya, masuk padanya sholat Id, ya, dianjurkan sekali untuk memakai pakaian yang terindah. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, makanlah dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir surat Al-A'raf ini, beliau menyatakan, wali hadhil ayah, dan berdasarkan ayat ini, wa ma warada fi ma'nahu minas sunnah, dan juga dalil yang datang yang semakna dari as-sunnah, yustahabbu at-tajammulu inda sholah, dianjurkan memperindah penampilan ketika sholat, wala siyama yaumal jumu'ah wa yaumal id, terlebih lagi ketika sholat Jumat dan sholat Id, wattibu li'annahu minaz zinati, dan juga dianjurkan untuk memakai minyak wangi karena itu termasuk perhiasan, wassiwaku li'annahu min tamami dzalik, dan juga dianjurkan untuk memakai siwak karena hal itu menyempurnakannya. Barakallahu fikum. Jadi dianjurkan untuk memakai pakaian yang indah, ya, ketika hendak sholat, apalagi sholat Jumat, sholat Id, dan juga ketika menerima tamu atau ketika bertamu, barakallahu fikum. Faedah yang terakhir, bolehnya memanfaatkan sesuatu berdasarkan fungsinya masing-masing. Barakallahu fikum. Kita ketahui bersama bahwasannya yang namanya sutra, hukum asalnya itu haram bagi laki-laki. Namun keharamannya ini adalah apabila dikenakan, dipakai. Kecuali yang ada untuk terapi penyakit gatal, itu beda lagi, keluar dari pembahasan. Ketika dipakai, bagi laki-laki sutra hukumnya haram. Namun bukan berarti memanfaatkan selain dipakai tidak diperbolehkan. Ya, tetap diperbolehkan seperti menyimpannya, kemudian dihadiahkan atau dijual, kemudian hasil jualannya dipakai, dimakan, maka ini tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan adalah mengenakannya. Sebagaimana pula barakallahu fikum, ketika perhiasan emas haram dipakai untuk laki-laki dan halal untuk wanita, maka bukan berarti laki-laki haram menyimpan emas, memiliki emas. Barakallahu fikum, diperbolehkan, boleh menjualnya dan wajib untuk menzakatkannya ketika sudah mencapai nisab dan haul, barakallahu fikum. Jadi boleh memanfaatkan sesuatu berdasarkan fungsi dan tempatnya masing-masing. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah barakafikum tiga faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, walaupun masih banyak faedah lagi yang lainnya, semoga dengan tiga ini mencukupkan bagi kita dan kita bisa mengambil manfaatnya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.